Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayyuhal ikhwatu fillah a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui udara, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabat, kekokohan kepada kita semuanya dalam menghadapi ujian-ujian dan juga musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Dan perlu diingat bahwa ujian-ujian yang menimpa kita semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan juga agar terlihat siapa yang benar imannya kepada Allah dan siapa yang dusta imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Fabarakallahu fikum. Ayuhal ikhwatu fillah zani Allah wa iyyakum. Dari tema yang akan kita sampaikan, yakni beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa. Naam. Ini berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa sanad hadis ini naam sahih li ghairi. Beliau sebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-jau'u wal-'atashu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Tabarakallahu fikum. Berangkat dari hadis ini, hendaknya bagi setiap orang yang berpuasa, dan terkhusus kaum muslimin yang menghadapi ujian berupa musibah adanya wabah di tahun ini, hendaknya memperhatikan apa yang menjadi ketetapan syariat, apa yang menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Naam. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang keutamaan puasa, bahwa puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya. Aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan yang ada hendaknya kita terus jaga, jangan sampai apa yang kita lakukan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bersifat menggugurkan kewajiban. Naam. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-jau'u wal 'athasu." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Naam. Ini maknanya kata para ulama, bukan berarti dia apa? Batal puasanya. Lah, tapi dia apa? Namun ya, orang yang puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga karena dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasanya. Apa saja? Naam. Fabarakallahu fikum. Ayuhal ikhwatu fillah, azani Allahu ayyakum. Yang pertama adalah al-laghu. Hendaknya seseorang menjauhi al-laghu. Isi makna dari al-laghu adalah ucapan yang sia-sia. Juga ar-rafath. Ar-rafath dimaknakan kata-kata yang kurang pantas. Kata-kata yang ya mungkin menjurus kepada pornografi atau yang semisalnya. Naam fabarakallahu fikum. Di luar dia dengan apa? Istrinya. Ini kata-kata ya, perbuatan al-laghu war-rafath ini menyebabkan orang yang berpuasa dia apa? Tidak mendapatkan melainkan rasa lapar dan dahaga apabila dia tidak meninggalkannya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Laisa siyamu minal aqli wasyarab. Innamas siyam minal lagwi warrafat." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum. Akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan yang lagu. Warrafath dan rafath. Naam, perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok. Naam. Fabarakallahu fikum. Disebutkan dalam Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa al-laghu al-kalam alladhi la aslalahu minal batil. Naam. Wasyabah. Al-laghu adalah perkataan yang sia-sia. La aslalahu minal batil wal wa syabaha, yang tidak memberikan faedah. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Sedangkan makna ar-rafath, naam, disebutkan wa yutlak ala at-ta'rid bihi wa alal fuhsyi fil qaul. Sedangkan rafath itu pengertiannya adalah kiasan untuk hubungan badan dan semua ucapan atau perkataan-perkataan yang keji. Naam. Fabarakallahu fikum. Juga disebutkan bahwa ar-rafath ismun jami'un likulli ma yuriduhu ar-rajul minal mar'ah. Ar-rafath adalah istilah ya untuk setiap hal yang diinginkan oleh laki-laki kepada wanita. Atau dengan kata lain, ar-rafath adalah kata-kata yang jorok. Naam fabarakallahu fikum. Ini kepada naam lawan jenis. Ini namanya ar-rafath. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa siyamu minal aqli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi war-rafath." Puasa itu bukan sekedar ya menahan makan dan minum. Innamas siyam, hanya saja puasa itu adalah puasa dari apa? Menahan diri dari perkataan al-lagwu war-rafath. Fabarakallahu fikum. Ini. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tinggalkan perkataan-perkataan ini. Al-lagwu war-rafath. Naam. Karena ini yang akan apa? Yang akan menjadikan seseorang puasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan bagian dari puasanya lapar dan dahaga adalah orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta. Zur, qaulu zur. Naam, ucapan-ucapan dusta. Naam, fabarakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia malah beramal, melakukan ya ucapan-ucapan yang dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa laparnya dia dan hausnya dia yang dia tahan. Naam fabarakallahu fikum, sia-sia semuanya. Apa ada Ustaz seorang yang berpuasa dia masih berucap ucapan-ucapan dusta? Banyak sekali. Wabil khusus hati-hati wahai para pedagang. Hendaknya kalian jujur dalam menawarkan dagangan kalian. Umum ya, kaum muslimin secara umum, wabil khusus salafiyun, ahlus sunnah, yang mereka terdepan dalam mengambil bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seharusnya dia apa? Meninggalkan lebih dulu daripada orang lain. Naam. Ucapan dusta sangat-sangat ringan di lisan. Ya. Wabil khusus mereka para pedagang. Ya, banyak ya mengucapkan, mengumbar ya ucapan-ucapan dusta untuk melariskan dagangan-dagangan mereka. Naam. Ini itu. Dia tidak mengambil apa? Ya, tidak mencari tahu secara ilmiah dari barang-barang yang dia tawarkan. Dia hanya kopas. Fabarakallahu fikum. Dia tidak tahu apakah ini sahih atau tidak. Dikhawatirkan dia akan masuk dalam kategori ini orang-orang yang mengucapkan qauluz zur. Ucapan dusta. Naam. Sehingga fabarakallahu fikum, dusta secara asal sudah dia apa? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabil khusus ketika dalam menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, "Iyyakum wal kadziba, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati kalian dari dusta. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada fujur, kejahatan-kejahatan, dan kejahatan itu akan bermuara ke neraka. Naam fabarakallahu fikum. Sehingga wahai para pedagang secara khusus, naam, dan juga secara umum kaum muslimin, hendaknya apa? Tinggalkan ucapan-ucapan dusta wabil khusus di bulan yang mulia ini. Naam fabarakallahu fikum. Ini perkara yang kedua yang harus diperhatikan. Naam, yakni ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Naam. Kemudian yang berikutnya, di antara hal-hal yang menjadikan seseorang berpuasa namun dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, yakni melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di bulan puasa dia masih melakukan ya perbuatan-perbuatan maksiat, menceburkan diri kepada kubangan-kubangan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan apa? Kehormatannya dia tercabik-cabik dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Naam. Fabarakallahu fikum. Ini juga apa? Perkara yang paling ya membahayakan seseorang. Sehingga disebutkan oleh para ulama, ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah seseorang itu hanya meninggalkan minum dan makan. Kenapa? Karena perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia tidak meninggalkannya. Seperti ucapan dusta. Kemudian juga apa? Ar-rafath. Naam. Dan juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Fabarakallahu fikum. Sehingga ayuhal ikhwatu fillah jazani Allah wa iyyakum, perhatikan diri-diri kita semuanya. Kalau kaum muslimin saat ini mereka mengambil ya bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diangkatnya wabah ini, fa insyaallah taala Allah akan angkat ini. Naam. Jangan sampai kita keluar di bulan Ramadan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan amin 3 kali dan didoakan dan di apa? Disambut oleh malaikat Jibril doanya, ya ucapan amin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasul, engkau ketika menaiki mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naam, iya. Aku mengucapkan amin dan ya malaikat Jibril yang mengajari aku untuk mengucapkan amin, amin. Ketika itu malaikat Jibril berkata, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Naam. Jibril telah mendatangi aku, kemudian dia berkata, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mengucapkan amin. Subhanallah. Ini perhatikan. Yang mendoakan malaikat muqarrab, pimpinan dari para malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan yang mengaminkan adalah manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dijauhkan atau celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Ayuhal ikhwatu fillah, jazanillahu wa iyyakum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan perkara-perkara ini. Jangan sampai menimpa kepada kita. Dan hendaknya kita ketika atau saat-saat ini berada di tengah-tengah keluarga kita, hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lainnya, saling tanasuh bil haq, tanasuh bis sabr, saling memberikan nasihat untuk tetap berada di atas kebenaran, dan juga saling nasihat menasihati untuk tetap sabar. Hendaknya kita hidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar di tengah-tengah keluarga kita. Perkara-perkara yang itu menjadi kemungkaran, yang menjadikan terhalangnya barokah turun di rumah-rumah kita, hendaknya kita apa? Singkirkan itu. Hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Wabil khusus di waktu-waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sempatkan waktu sedikit untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, agar kita semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencabut wabah musibah yang menimpa negeri kita dan juga negeri-negeri yang lainnya. Tabarakallahu fikum. Doa kau ya seorang muslim yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga nasihat ini yang pertama diperuntukkan untuk ana pribadi, untuk saya dan juga untuk kita semuanya, agar kita saling apa? Mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lainnya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan juga kemuliaan pada kita semuanya. Tabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.